berlari-lari di atas luka ku ini. Di saat aku membutuhkan cintamu, seakan diriku bagai sampah yang berbau. Begitu mudah kau campak. Kau berlari-lari di atas lukaku.